بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan dari Imam Nawawi rahimahullah. Terakhir kemarin kita bahas fi adabil al-muta'allim, adabnya seorang santri. Sekarang kita masuk di fasal berikutnya di halaman 64. Kelas berapa ini biasanya? Bulughul Maram kelas 1. Kelas 2. Fi ahliyatil muallim halaman 64. Ya, betul ya. Wala yata'allamu kamulat طيب. قال الإمام يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله في كتاب التبيان فصل في أهلية المعلم tentang kemahiran guru. Ahliya itu betul-betul dia menguasai ilmunya, ahlinya. Wahtiramu thalib lahu, dan penghormatan santri kepadanya. Penghormatan santri kepadanya. Qala wa la yata'allamu illa mimman kamulat tahliyatuh, dan tidak belajar, seseorang tidak belajar illa, kecuali mimman, dari orang-orang yang kamulat. Itu di situ ada tiga sakel mimnya itu, di kasra, di fathah, di dhammah, sehingga ada tiga bacaan. Kamulat, kamalat, kamilat. Semuanya benar. Ada tiga bacaan. Tidak belajar kecuali kepada orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Ahli dari bidang yang dia pelajari. Wa dhaharat diyanatuh, dan menonjol tentang agamanya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, dan betul-betul dia tahu. Wa dhaharat siyanatuh, dan terkenal siyanah. Siyanah itu penjagaan dirinya dari warok, sikap kehati-hatiannya dari perkara-perkara yang haram. Jadi betul-betul selektif dalam memilih guru yang dia akan belajar kepadanya. Sampai disebutkan mimba di salaf, jika ingin mengambil ilmu dari seorang guru, dia lihat sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka diambil ilmunya, dia belajar kepadanya. Jika sholatnya jelek, maka tidak diambil ilmunya. Faqad qala Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin menyatakan, wa Malik bin Anas wa ghairuhuma, Malik bin Anas dan selain keduanya minas salaf menyatakan, hadal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka lihatlah, amman, dari siapa, ta'khuduna dinakum, kalian ambil agama kalian. Dari siapa ilmu agama itu kalian pelajari, lihatlah, telitilah. Jangan sembarang belajar, tapi lihat siapa gurunya. Baik. Enggak, agama itu darah daging kita, lahmuka wa damuk, itu dagingmu dan darahmu. Maka ambillah dari orang-orang istiqamah, dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sehingga sampai pun dalam ilmu bahasa Arab misalnya, tidak boleh kemudian kita belajar kepada selain guru-guru yang di atas manhaj yang sahih. Wa alaihi ayam dura muallimahu bi ainil ikhtiram, wa alaihi, maka wajib bagi santri itu ayam dura untuk melihat muallimahu, melihat gurunya, melihat pengajarnya, bi ainil ikhtiram, dengan pandangan ikhtiram, penghormatan, bukan melecehkan, bukan merendahkan. Nah, tapi dipandang gurunya dengan pandangan kehormatan, bukan pandangan ketidakpercayaan. Ya, betul-betul ikhtiram. Wa ya'taqida kamala ahliyatih, dan meyakini gurunya itu memang ahli dalam bidangnya. Jangan terbetik rasa was-was. Ini ustadz ini ngambil ilmunya dari mana ini? Was-was tentang keahlian gurunya. Nah, maka ya taqid kamal ahliyah warjhanahu ala tabaqatih, dan memang dia itu unggul di tabaqatnya, di tingkatannya. Fa inna aqrab ila intifa'ihi bih, maka itu lebih dekat kepada bisa mengambil manfaat dengannya. Kalau selama santri itu tidak percaya dengan kemampuan gurunya, ya enggak akan dapat apa-apa. Tidak percaya gurunya itu bisa, misalnya. Maka dia tidak akan dapat ilmu darinya. Oh, enggak percaya. Kalau memang enggak percaya, untuk apa dia mengambil ilmu darinya? Maka tatkala kita mengambil ilmu dari seorang guru, ya taqid gamal ahliyati. Kita harus yakin memang guru yang kita ambil ilmunya ini memang mampu untuk itu, ya. Mumpuni untuk itu. Baik. Dan juga 6. Kata beliau, wa kana ba'dul mutaqaddimin, dan sebagian mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, idza dzahaba ila muallimih, jika mereka berangkat ke gurunya, tasaddaqo bisyai'in, bersedekah. Jika berangkat ke gurunya dia bersedekah, wa qala, tidak lupa berdoa. Allahumma ya Allah, ustur aiba muallimi anni, tutupi aib guruku dariku. Jangan tampakkan aib guruku kepadaku. Wala tudhib barakatu ilmi minni, dan jangan engkau hilangkan barokah ilmunya beliau dariku. Ini doanya seorang santri untuk gurunya. Yang kadang kita itu lupa atau mungkin belum pernah dengar tentang masalah ini. Jadi betul-betul santri itu diharapkan tidak mau dengar aib gurunya. Jangan sampai. Itu terkait keyakinan kita tentang kesempurnaan atau keahlian guru kita. Maka doa ini yang dipanjatkan oleh ba'dul mutaqaddimin jika berangkat untuk belajar ke guru mereka. Ya Allah, tutupi aib guruku dariku. Dan jangan engkau hilangkan barokah ilmunya dariku. Bukan sebaliknya, mencari-cari kesalahan gurunya. Ini salah apa gurunya, dicari-cari. Kalau enggak dapat dibikin kesalahannya dengan kedustaan, ya enggak akan barokah ilmunya. Enggak akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Nah, maka jangan kemudian meragukan keahlian gurunya, apalagi kemudian ngetes gurunya. Baik. Ada sebuah riwayat, alhamdulillah ini saya baru dapat kitab. Riwayat ini lama saya dengar, lama sekali. Saya masih belajar dulu. Dan belum, waktu itu belum disebutkan, tidak disebutkan ini riwayat di dalam kitab apa, ya. Lama saya cari-cari. Ini seingat saya ini dulu disampaikan oleh Usama Mahri hafizahullah, waktu kalau dulu kalau mahasiswa Madinah itu liburan, itu beliau-beliau bikin daurah di Degolan. Ini diantara yang disampaikan. Baik. Ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Ahli Rawi pada Bisami'. Di sini dituliskan di riwayat 157. An Abil Abbas bin Uqdah qala kharaja Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Yahya bin Ma'in. Ini para ulama, para muhaddisin. Wa Ali bin Madini, tiga orang ila Kufah, berangkat ke Kufah. Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Itu tiga ulama masyhur berangkat ke Kufah. Ila Abi Nu'aim. Baik. Akan menemui Abu Nu'aim. Fadalla sa'alaihi Yahya bin Ma'in arba'at hadis. Kemudian Yahya bin Ma'in ini dallasa itu membolak-balik hadis ininya. Apa? Sanadnya. Ya. Fulan an fulan dan fulan itu dibolak-balik. Ada empat hadis yang kemudian dibolak-balik sanadnya oleh Yahya bin Ma'in. Summa qol. Maka Abu Nu'aim gurunya ini menyatakan, "Amma Ahmad." Adapun Ahmad, yang maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, "Fayamna'u wara'u an hadza," tidak mungkin yang ngerjakan ini. Ya. Gurunya paham, ini ngetes ini ngetes saya ini dengan hadis yang dibolak-balik sanadnya. Kalau Ahmad nggak mungkin ini. Waroknya Ahmad bin Hanbal, kehati-hatian Ahmad ini nggak mungkin sampai berani untuk ngetes gurunya, nggak mungkin. Ya. Amma hadza, adapun ini, yakni Ali bin Madini, yang satunya kata beliau ini juga tidak mungkin untuk menjalankannya. Wa amma anta, berarti tersisa satu orang toh ya. Wa amma anta taib, ini Yahya bin Ma'in, wa hadha min amalik, ini pasti kerjaanmu. Kerjaanmu yang ngetes guru dibolak-balik sanadnya. Baik. Kemudian qala Yahya fa kanat tilka rafasah ahabu ilayya min kulli syai. Baik. Jadi ketika tahu di antara mereka ini ada yang ngetes ya, langsung Abu Nu'aim ini menendang ya, Yahya bin Ma'in. Ditendang, juga disebutkan katanya sampai jempalik ya. Kemudian apa yang diperbuat oleh Yahya bin Ma'in ini setelah ditendang oleh gurunya? Tendangan guruku ini lebih aku sukai dibandingkan apapun. Padahal ditendang, bukan dijewer atau diapa-apakan, ditendang. Lebih aku sukai dibandingkan segalanya. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Maka tatkala kita belajar pada seorang guru itu, jangan kemudian sanksi ragu-ragu, ini ahli apa enggak ini. Enggak akan dapat ilmunya gitu. Apalagi kemudian coba-coba untuk ngetes gurunya. Maka Imam Nawawi rahimahullah di sini menyebutkan wayakta kita gamal ahliyati, harus yakin dengan kemampuan gurunya. Dan juga beliau sebutkan di sini, baik, banyak berdoa agar kita tidak melihat aib kekurangan dari guru kita. Tidak melihat aib dari kekurangan dulu kita. Baik. Qala Rabi' sahibu Syafi'i, berkata Ar-Rabi' sahibu Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, mastara'tu, aku tidak berani, an asraba al-ma'a, untuk aku minum air, wa Syafi'i yanduru ilayya, dan Imam Syafi'i itu melihat kepadaku, haibatan lahu, nah, segan kepada beliau. Sampai minum, kalau dilihat Imam Syafi'i tidak berani ini santrinya, karena segan dengan gurunya. Warwaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kami meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, min haqqil alim, dan dari haknya orang yang berilmu, alik atasmu, haknya orang yang berilmu atasmu itu, antusallim ala nasi ammah, kamu memberikan salam kepada semua orang, watakhussahu dunahum bittahiyah, dan kamu khususkan salam kepada orang alim itu. Jadi kalau kamu mungkin masuk, banyak orang bersalam kepada semuanya, tatkala ketemu dengan gurumu orang alim ini, salam khusus untuk beliaunya. Nah, padahal kalau kita salam untuk umum itu sudah termasuk gurunya, tapi min haqqil alim, haknya alim kepada kita, kita khususkan salam kepada guru. Wa anta jlisa amamah, dan duduk di depannya, wala tusirranna indahu biyadika, dan jangan sekali-kali kamu isyaratkan dengan tanganmu, jangan kamu tunjuk gurumu dengan tanganmu, ini tidak ada. Wala tusirranna indahu biyadika wala tahmizanna bi'ainaik, jangan kemudian kamu mengerdipkan matamu untuk mungkin melecehkan gurumu, mempermainkan gurumu. Wala taqulanna, dan jangan sekali-kali kamu menyatakan qala fulan khilafan li qaulihi, fulan itu menyatakan demikian tidak sama dengan pendapat Anda, misalnya menukilkan orang lain untuk membenturkan dengan pendapatnya gurunya, ini tidak ada. Wong Syekh Fulan aja berkata demikian, Ustadz Fulan di sana berkata demikian, ini tidak ada dibanding-bandingkan dan dibentur-benturkan, tidak ada. Di sana aja nggak demikian, dibanding-bandingkan itu tidak ada. Qala fulanun khilafan liqauli. Kalau kamu di situ ya di situ, jangan membanding-bandingkan dengan tempat lain. Pernah disebutkan sebuah cerita di antara santri di Demaj yang belajar ke Syekh Mukbil. Di situ dia sering mendengar rekaman darasnya Syekhul Utsaimin rahimahullah. Kalau di Damaj, di Yaman itu perhatian kepada sanadnya, rijalul hadis. Bicara tentang hadisnya, rijalnya, perawinya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kalau kita dengar daras beliau, baik. Itu tidak membahas masalah rijal hadisnya, tapi matannya dan faedah-faedahnya. Sehingga dia pun tertarik. Oh, berarti enak di sana, enak di sana. Terus dia pindah ke sana. Sampai sana kemudian ternyata enak di yang di sana di Damaj, di Yaman. Ya. Ini penyakit. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak fokus tuh berada di satu tempat. Kepingin di sana. Desal khabar kal muayyana. Cerita itu tidak sama dengan kenyataan. Coba juga, enak di sana sehingga di sini gue sudah putus pindah. Pindah ternyata, enggak podo karo ceritane. Akhirnya waktunya habis pindah-pindah dari satu pondok ke pondok lain, enggak selesai-selesai. Ya. Mahat itu kan, mahat-mahat kita ahlus sunnah itu kan bukan di bawah naungan Mendikbud, maksudnya kurikulumnya, ya, ada kurikulum nasional kayak SD SMP kan semuanya sama. Di mat kita kan tidak ada, di mat ahli sunnah kan tidak ada. Ya. Setiap mah itu punya kurikulum masing-masingnya. Yang satu tidak sama dengan yang lainnya. Tidak ada yang kurikulum nasional pondok salafi. Semuanya sama, tidak sama. Di mat ini, di mat itu, silsilah pelajaran yang diajarkan kadang berbeda. Sehingga kalau kemudian mereka punya kebijakan masing-masing setiap mahat, karena memang enggak ada aturan dari pusat, memang enggak ada pusatnya. Ini baru satu semester pindah karena mendengar pondok sana enak. Sudah pindah karena punya kebijakan, setiap pondok punya kebijakan kalau yang masuk ini ya harus dari awal, akhirnya dari awal diulang lagi misalnya. Setelah satu semester dengar sana lebih enak, pindah lagi, diulang lagi terus, ada sampai bertahun-tahun ya hanya dapatnya usul salasah misalnya. Karena diulang-ulang terus ya. Tergiur dengan cerita ya. Habis waktunya ngincipi sehingga ilmunya tidak mapan. Ilmunya enggak tertib, enggak berurutan. Baik, maka tatkala kita masuk ya fokus di situ. Jadi kalau santri itu, kalau orang belajar itu bukan tempat itu yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita harus menyesuaikan diri dengan tempat itu. Kita biasa di tempat dingin, enak. Kita masuk belajar di tempat yang udaranya cuacanya sangat panas. Ya kita berupaya bagaimana kita bisa menyesuaikan di tempat yang panas, bukan cari tempat yang dingin, pindah lagi, tidak, enggak selesai nantinya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, hingga sifat membanding-bandingkan ini berbahaya. Sehingga jangan kemudian kalau gurunya menyatakan pendapat demikian, Fulan, Ustaz Fulan demikian, Syekh Fulan demikian, pondok yang di sana demikian, protes karena tidak sama dibanding-bandingkan misalnya. Setiap pondok punya kebijakan masing-masingnya, tidak bisa disamaratakan, apalagi dibanding-bandingkan. Ternyata di sini sudah diingatkan ya jauh oleh para ulama masalah ini. Khilafan liqauli, jangan sampaikan, jangan tentangkan ucapan gurumu dengan ucapan orang lain. Jangan. Sikap yang tidak bagus untuk membanding-bandingkan, mempertentangkan. Jadi, makanya kemarin kita sebutkan termasuk adabnya itu, dia mengikuti, selama dia di situ, dia mengikuti madhab syekhnya. Mazhab gurunya. Di situ, misalnya dalam masalah fikih ini, gurunya merujukkan pendapat yang ini, yaitu yang kamu pakai selama di situ. Adapun kalau kamu sudah lulus di situ, terus lebih merujukkan pendapat yang ini, yang menyelisih pendapat syekhnya, tidak ada masalah setelah kalian keluar dari madrasah itu. Maka selama kalian di situ, ikuti mazhab yang dirujukkan oleh gurumu. Nah, jangan berupaya untuk berupaya menyelisih gurunya, untuk menyelisih gurunya. Baik. Qala rahimahullah, wala taktabanna indau ahadan. Jangan sekali-kali ada seorang pun yang menggibai gurunya di sisinya. Jangan dikasih kesempatan orang lain menggibai gurunya. Ini sikap seorang santri demikian, harus enggak rela kalau gurunya dibicarakan. Bela gurunya, jangan tambah diajangi. Yang sudah kita sebutkan sama juga dari Imam Nawawi rahimahullah, ya. Orang yang mendengar ghibah itu dosanya sama dengan orang yang berghibah. Dia menjadi pendengar setia. Orang yang menggibai gurunya dia dengarkan, enggak dibantah misalnya, enggak diusir dari rumahnya, enggak ditinggalkan majelisnya, dia dianggap sama dengan orang menggibai. Karena kalau dia diam, tambah semangat orang itu. Semangat untuk ditambah-tambahi lagi yang lainnya, dibicarakan lebih panjang lagi. Yang awalnya mungkin berapa menit akan bisa jadi 1 jam atau lebih. Karena semangat ada yang dengarkan. Tapi kalau langsung ditinggal, langsung diingatkan, ya. Diingatkan dengan ucapan. Jadi kalau enggak bisa tinggalkan, selesai sudah. Nah. Wala taktabanna indau ahadan. Wala tusarir fi majlisih. Jangan berbisik-bisik di majlisnya. Wala ta'khud bi thawbi. Jangan gandoli bajunya. Wala tuliha alaihi idza kasila. Jangan memaksa kepada gurunya jika memang gurunya itu capek, ya. Minta diajari tapi gurunya capek, jangan maksa, ya. Jangan maksa. Baik. Gurunya sibuk, gurunya capek, maksa. Minta belajar. Ya. Karena memang capek, tidak mau ngajari, akhirnya disebarkan isu. Fulan ini diminta ngajar, enggak mau ngajari. Hanya itu yang disebarkan. Enggak mau tahu kenapa kok enggak mau ngajari gurunya itu. Hanya disebarkan itu. Padahal mungkin karena capek, karena sibuk. Nah, maka jangan untuk apa? Memaksa seorang guru itu untuk ngajari kita. Nanti kalau memang pas waktunya akan diajari sendiri kita, ya, kalau pas ada waktunya. Wala tu'rid ay la tasba min tuli suhbatih. Jangan tu'rid, jangan berpaling, yaitu jangan merasa kenyang dari panjang bergaul dengannya. Jangan wis enggak usah lagi bersama beliaunya, enggak dapat ilmunya, merasa cukup. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Wa yanbaghi ay ta'adda bi hadhil hisal. Maka hendaknya beradab dengan adab ini. Allati arsada ilaiha Ali karamallahu wajh, yang telah diarahkan kepadanya oleh Ali radhiyallahu an, ya, lebih tepat radhiyallahu an. Ada yang menyatakan kalimat ini karamallahu wajh ini dari orang-orang Syiah. Wa ayyarudda ghibata syaihi in qadira, dan dia harus membantah, ya, dia menggibai gurunya jika dia mampu. Bantah orang itu yang menggibai gurunya. Wa in ta'addara ali rudda, jika tidak bisa untuk menolaknya, membantahnya, faraqa dzalikal majlis, tinggalkan majelis itu. Kalau itu di rumah dia, usiran suruh pulang dia. Kalau tetap membicarakan menggibah gurunya. Kalau itu bukan rupanya ya tinggalkan dia. Hentikan pembicaraan. Nah, ini menunjukkan besarnya hak guru kita. Yang disebutkan dalam Wasoyal Aba, ya, ikhtiram kita kepada guru kita itu harus lebih tinggi di atas ikhtiram kita kepada orang tua kita. Ya. Ikhtiram kita kepada guru yang ngajari kita ilmu agama harus di atas ikhtiram kita kepada orang tua kandung kita. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Kemudian disebutkan dalam kitab Taqiratus Sami' wal Mutakallim. Ini dua kitab tentang adabnya santri dan adabnya guru. Yang lumayan agak tebal. Baik. Dan disebutkan di antaranya di situ wal yahdhar min taqyid bil masyhurin, hati-hati orang-orang yang hanya mau belajar kepada orang-orang guru-guru yang masyhur, guru-guru yang terkenal. Wa tarkul ahdi anil khamilin, dan tidak mau ngambil ilmu dari orang-orang guru-guru yang tidak terkenal. Maunya gurunya dipilih yang terkenal. Yang enggak masyhur enggak mau, ini enggak dikenal ini gurunya, ini asing. Tapi ahlu sunnah dia. Tapi enggak dikenal, enggak kayak Syekh fulan ini terkenal. Majelisnya Masya Allah banyak yang hadir mesti terkenal. Sehingga enggak mau mengambil berguru kepada seorang guru yang enggak masyhur, enggak terkenal. Baik. Dan disebutkan itu termasuk minal kibir ala ilm, termasuk itu sombong terhadap ilmu. Milihnya hanya guru yang terkenal. Enggak mau kalau berguru kepada guru yang tidak terkenal. Baik. Waja'alu minal hamaqah atau waja'alu ainul hamaqah, dan dijadikan sikap termasuk kedunguan yang sejati. Itu orang dungu. Hanya mau belajar kepada guru-guru yang terkenal. Ya. Padahal kalau mengandalkan guru-guru yang terkenal, mungkin dia belajarnya paling sebulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali mungkin, karena jauh tempatnya. Dan tidak mau enggan untuk belajar kepada orang-orang yang tidak masyhur. Ini ainul hamaqah, kedunguan yang sejati. Li'annal hikmah dhalatul mu'min, karena hikmah itu barang hilangnya orang yang beriman. Yaltaqitu haitsu wajadah, dia ambil dimanapun dia dapatkan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dan banyak yang beliau sampaikan di sini. Nah, hingga boleh ibaratkan orang yang belajar itu seperti orang yang takut sama ini, orang yang takut sama singa. Takut kebodohan itu mestinya kayak kita takut kepada singa, sehingga betul-betul lari, ya. Betul-betul lari darinya, lari dari kebodohan, kayak lari dari singa. Baik. Sehingga kalau kita dikejar singa misalnya, ketemu orang, ya, kemudian ditunjukkan, mas, lewat sana, selamat, gitu ya. Siapapun yang kita jumpai, apapun yang diomongkan, kalau kita lagi dikejar singa itu pasti dituruti. Belok kanan ya belok kanan, kiri ya kiri. Enggak mungkin kemudian orang ini saya bisa didengar ucapannya, enggak. Ya keburu tertangkap dengan singanya. Sama dengan ini, kalau kita itu lari dari kebodohan, ono itu ya itu kita belajar di situ. Jangan nunggu nanti yang masyhur aja, ini nggak terkenal. Itu sombong dengan ilmu dan ainul hamaqah, dunguan yang sejati. Baik. Faidha kanal khamil mimman turja barakatuh. Jika guru yang tidak dikenal, yang tidak masyhur, itu termasuk orang-orang yang bisa diharapkan barokahnya, dan anakku bi'am, maka manfaat darinya lebih luas. Baik. Wa taksil min jihati atam, dan kita berhasil untuk mendapatkan itu lebih sempurna. Nah, sehingga tidak memilih-milih ini yang guru, ini yang terkenal dan ini yang tidak terkenal. Baik. Kadang kan seorang itu milih pondok ya. Milih pondok kan dilihat pengampunya, ustadznya. Ini ustadz masyhur, ustadz kibar lah. Tapi tatkala dia masuk di situ, belum tentu diajari ustadz itu. Yang ngajarkan santri-santrinya yang bawah, yang mungkin dia tidak kenal siapa santrinya itu. Jadi jangan merasa lebih pintar sehingga hanya mengandalkan hanya mau belajar kepada syekh yang masyhur ataupun guru-guru yang tidak dikenal. Nah, itu tidak mau dia mengambil ilmu darinya. Dalam keadaan tahu itu ahlu sunnah. Sehingga ada ungkapan yang menyatakan kam min masyhurin, betapa banyak dari orang-orang yang terkenal bi barokatil mastur, berkat barokahnya orang-orang yang mastur, yang tersembunyi, yang tertutup, yang gak dikenal. Orang terkenal ini bisa terkenal di antaranya lewat tangan guru yang tidak dikenal. Jadi seperti kemarin kita sebutkan, misalnya ada seorang guru yang masya Allah terkenal masyhur. Lewat tangan siapa beliau bisa masyhur ini? Kadang-kadang orang pertama yang ngajari mengenalkan huruf hijaiyah, yang mungkin sekolah di TPA itu ngajari alif ba ta itu, enggak dikenal orangnya, tapi itulah orang yang meletakkan dasar pertama, yang membuka mulutnya untuk bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Sampai dia bisa membaca kitab dan mengajarkan kaum muslimin. Tapi orang yang pertama mengenalkan huruf hijaiyah enggak dikenal. Siapa pula enggak dikenal? Mastur ya. Hanya guru-guru yang dikenal. Oh, fulan ini muridnya Syekh fulan. Murid apa? Ya belajar kitabnya. Tapi siapa yang ngajar huruf hijaiyah? Guru-guru di desa-desa itu, di musala-musala kecil yang dulu dia belajar membaca dan mengenal huruf hijaiyah, enggak dikenal orangnya. Itu dengan barokahnya orang-orang itu orang-orang yang ikhlas. Baik. Kam min majhul fil ard. Betapa banyak orang yang enggak dikenal di muka bumi ini, masyhurun fis sama. Tapi nanti di akhir dia terkenal. Ingat kisahnya siapa? Julaibib. Masih ingat kisah Julaibib? Julaibib yang fisiknya itu tidak terlalu mumpuni, tapi yang nyarikan istri itu Rasulullah, yang melamarkan itu Rasulullah. Pernah kita baca ya, Rasul datang ke orang Quraisy melamar seorang perempuan. Orang tuanya senang semua, dikira itu mau dilamar dapat Rasulullah. Ternyata untuk Julaibib. Nah, tatkala dalam peperangan, Rasul tanya, sudah lengkap enggak semua ini yang kata? Lengkap ya Rasulullah. Rasul enggak yakin, kayaknya ada yang kurang ini. Ditanya lagi, sudah lengkap belum ini? Lengkap ya Rasulullah. kayaknya ada yang kurang. Saya berapa kali sampai Rasul nanya, mana Julaibib? Gak sadar kalau ada temannya yang gak ada di situ. Ada temannya yang gak ada di barisan, gak sadar. Jadi kurang dianggap, kurang dikenal gitu ya. Tapi Rasul merasa kok gak ada ini Julaibib ini. Pasukan semua nyatakan lengkap anggotanya, padahal gak ada satu. Julaibib gak ketemu itu, gak ada di badan pasukan. Akhirnya dicari-cari, ternyata beliaunya meninggal di medan perang. Diangkat oleh Rasulullah dengan lengan beliau mengangkatnya. Aku dari dia, dia dari aku. Ya, luar biasa. Di kalangan temannya enggak dikenal. Ketinggalan enggak ada yang sadar. Yo ono koncone sing kari enggak sadar. Tapi luar biasa, ya. Sampai yang nyarikan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini khana bidina azani wa azakumullah. Maka ingatkan di sini, jangan kemudian mengambil ilmu itu hanya berpatokan ini gurunya terkenal dan ini tidak dikenal. Ya. Kalau kita patokannya hanya itu, ini kita bicara semuanya ahlu sunnah ya. Semuanya ahlu sunnah. Baik. Kalau kita berpatokan dengan itu, ya gak akan belajar-belajar. Nah, belajarnya hanya misalnya daurah syekh, ya. Atau daurah bulanan. Baru itu, karena itu syekh yang masyhur. Dalam keadaan daurah-daurah itu kan daurah hanya untuk mengangkat kembali semangat untuk talabul ilm. Padahal daurah yang rutin itulah yang penting, yaumian. Yang dia beruntut-beruntut. Nah, baik. Yang kemudian jika ada yang down semangatnya, itu dinaikkan dengan daurah itu untuk bisa rutin baik daras yaumian, hari-harian yang runtut materinya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, ini tadi adab bagaimana seorang beradab kepada gurunya, ya. Seorang santri beradab kepada gurunya. Baik, nanti fasal berikutnya bagaimana seorang santri tatkala memasuki majelis ilmu, bagaimana adabnya, itu nanti akan dibahas di fasal berikutnya. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Naam, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Fadilatul Syekh, rajulun fi salati dhuhri, ada seorang sedang salat zuhur, sapata minhu mindilun, kemudian terjatuh sapu tangannya sedang di tengah-tengah salat ini. Wa huwa qa'imun, dia dalam keadaan berdiri. Fanhana summa ahadal mindil, karena sapu tangannya jatuh, dia lagi berdiri, dia pun menunduk untuk mengambil sapu tangan yang terjatuh. Fahal tubtilu salatuh, apakah salatnya batal bihadzal haraka, dengan gerakan merunduknya ini, apakah salatnya batal? Kata beliau rahimahullah, na'am tubtilu salatuh bihadzal haraka. Na'am, batal salatnya dengan gerakan itu. Karena dia merunduk untuk ngambil sapu tangan. Li'anna idza raka'a inhana, karena kalau dia ruku itu dia merunduk, hatta wasa ila hadir ruku, sampai batasan dia seperti orang yang ruku. Faqad zada ruku'an, berarti dia menambahi ruku dalam salatnya. Jadi kalau ada yang jatuh kemudian kita ambil sambil merunduk, batal sholatnya karena kita menambah ruku. Baik. Lakin in kana jahilan, tapi kalau tidak tahu hukumnya, fala syai alaihi, tidak masalah dia karena dia tidak tahu. Li umumi qauli ta'ala, dengan keumuman firman Allah ta'ala, Rabbana la tu'ahidna inna sina wa akhtana. Rabbana ya Rabb kami, la tu'ahidna, janganlah engkau hukum kami, inna sina, jika kami lupa, wa akhtana, atau kami keliru. Walidhalika law saqata minka mindilun, oleh karena itu jika terjatuh darimu mindil, sapu tangan, au miftah, atau kunci, wa anta qa'imun tusalli, kamu sedang berdiri sholat, fadahu, biarkan, jangan diambil, hatta tazila ilaihi inda sujud, sampai nanti kamu ketika sujud, ketika nanti kamu sujud, baik, maka silakan diambil. Kalau berdiri jangan diambil, karena nanti nambahi gerakan sholat. Kalau rokok baru ambil, kantongi ke sakumu. Nah. Kemudian kata beliau, au khudhu birjilika in kunta tastati an taqifa ala rijlin wahidah. Atau kamu ambil dengan kakimu kunci yang terjatuh itu. Kalau kamu mampu berdiri satu kaki. Dijepit dengan satu kaki, kemudian badannya tetap berdiri tegak, ya, untuk mengambil kuncinya, barang yang jatuh di situ. Baik. Naam. Khudhu birjilika waqbidhu biyadik. Ambil dengan kakimu dan genggam dengan tanganmu. Amma ayanhaniyal insan, adapun juga seorang itu merunduk, wa ya'khudha minal ardh, dan mengambilnya dari tanah, nam inhina, dengan cara merunduk, yakunu ila ruku, yang sampai dia seperti orang ruku, akrabinu ila al-qiyam fa hadza la yajuz, ini tidak boleh, ya. Merunduknya mendekati ruku, menjauhi berdiri, ya. Maka itu dianggap penambah gerakan dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Baik, ini disebutkan dalam silsilah al-liqa'us syahri. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.